damaikanlah mereka dari keangkuhan yang menyesatkannya. Peluru berdesing di telinga lagi, darah berhamburan di setiap hari. Bocah-bocah berlari dan wanita bertanya,